إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والطلبة حاضرين بمجلس تذكرة السامع والمتكلم dan para santri ataupun santriwati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Al-'Allamah Badruddin siapa? Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab yang kedua tentang adab seorang alim, orang yang berilmu terhadap dirinya atau kepada para muridnya, dan adab seorang alim di kajian-kajian atau majelis-majelis yang dia ampu. Dan kita sudah berbicara tentang adab yang pertama, dua, dan yang ketiga. Adab yang pertama berbicara tentang sehendaknya seorang alim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala segala gerak-gerik dia dalam keadaan sendirinya atau di depan orang ramai. Hendaknya selalu bertakwa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, menjaga ilmu yang dia miliki, menjaga ilmu yang Allah titipkan kepadanya dari segala hal yang dapat mencemarkan ilmu tersebut. Dan di antara bentuk merendahkan ilmu adalah mengajarkan ilmu untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Menukar ilmu tersebut dengan kepentingan-kepentingan dunia yang rendah. Juga di antara mencemari ilmu, kata Badruddin Ibnu Jamaah, mengajarkan ilmu dengan datang ke penuntutnya itu. Dengan datang ke tempat si murid, dan si murid tersebut bukanlah orang yang patut didatangi untuk diajarkan ilmu tersebut. Kemudian adab yang ketiga adalah sehendaknya seorang alim menghiasi dirinya dengan zuhud. Ada yang masih ingat apa itu zuhud? Ya, nam fadlatul zuhud. Tarku ma la yanfa'u fi, meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk di mana? Untuk di akhirat, ya. Segala yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita nanti di akhirat, maka kita tinggalkan, dan itulah yang namanya zuhud. Seorang alim, dan antum juga sebagai penuntut ilmu dari sekarang berlatih untuk meninggalkan segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat nanti untuk kita di akhirat. Yang tidak bermanfaat untuk kita di akhirat itu kembali kepada empat hal. Ada yang ingat? Yang pertama adalah segala perkara yang diharamkan. Ahsan. Yang kedua adalah segala perkara yang dimakruhkan. Yang ketiga, segala perkara mubah yang dilakukan secara berlebihan. Dan yang keempat, mushtabihat, segala perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Empat ini adalah perkara-perkara yang tidak akan bermanfaat nanti di akhirat. Meninggalkannya itulah yang disebut sebagai zuhud. Kemudian kita lanjutkan adab yang keempat. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan an yunazziha ilmahu an ja'alihi sulaman yatawassalu bihi ila al-aghradid dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw khidmatin aw taqaddumin ala aqradi. Di paragraf yang pertama dalam adab yang keempat, penulis mengatakan hendaknya seorang alim memuliakan ilmunya dengan tidak menjadikannya anak tangga untuk menggapai kepentingan-kepentingan dunia seperti kedudukan, harta, nama baik, ketenaran, pelayanan, atau keunggulan atas rekan-rekannya. Ini orang yang alim atau yang dianggap alim di masyarakatnya, dianggap ustadz karena memiliki beberapa majlis, dianggap tuan guru karena profesinya sebagai pengajar baik di sekolah, di pesantren kecil-kecilan, di kutab, di masjid. Kata Baturuddin Ibnu Jama'ah, hendaknya dia menjauhkan ilmunya, menjaga ilmunya, dan tidak menjadikan ilmunya tersebut sebagai anak tangga untuk mendapatkan kepentingan dunia semata. Baik itu, kata beliau, jah, kedudukan, agar menjadi pembina, agar menjadi mudir, pimpinan, agar menjadi Pak Camat, Pak Lurah, dan yang semisalnya. Al-Malin atau harta, agar mendapatkan gaji yang besar, agar mendapatkan bantuan dari pihak donatur, atau mendapatkan ini dan itu. Al-Sum'atin, yaitu nama baik. Dengan ilmunya, dia berusaha untuk mencari nama baik, namanya disebut-sebut di tengah masyarakat. Au syuhratin, atau ketenaran, dengan ilmunya dia jadikan itu sebagai tangga agar dia terkenal, tersohor di kalangan masyarakat, di kalangan para muridnya, di kalangan warga setempatnya. Au khidmatin, atau mendapatkan pelayanan, agar dilayani mau kemana ada alpot yang sedia menjemputnya. Ya, ada motor cantik yang siap membawanya kemana-mana dan seterusnya. Au taqaddumin ala aqrani, dengan ilmunya dia berusaha bagaimana supaya dia lebih hebat dipandang lebih hebat dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Ini nasihat beliau di bab yang keempat ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu seharusnya dijadikan anak tangga untuk kita menaiki derajat demi derajat di akhirat. Bukan untuk menggapai kepentingan-kepentingan dunia yang rendah tadi. Karena hal tersebut merupakan pencemaran terhadap kemuliaan ilmu yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Sehingga sebaiknya, selayaknya seorang alim mensucikan ilmunya dari menjadikannya sebagai anak tangga yang dengannya dia berusaha untuk meraup kepentingan-kepentingan dunia. Wa man ja'ala al-ilma sulaman yusibu bihi hadzahu min ad-dunya fa inna sulamahu yankasir wa yanhattu min 'alihi ila asfalihi. Apa kata Syekh An-Nusaimi? Barang siapa yang menjadikan ilmu sebagai anak tangga untuk mencapai kepentingan-kepentingan dunia, maka sesungguhnya tangganya itu akan rusak dan patah. Ketika tangga tersebut rusak dan patah, maka dia akan jatuh dari atas ke bawah. Setelah tenar, tersohor, maka suatu saat dia akan dihinakan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kepentingan dunia tadi, maka pasti suatu saat, kalaupun tidak di dunia, maka nanti di akhirat, maka dia akan dihina. Kita telah menyimak hadis yang sebelumnya pernah kita sampaikan, disebutkan juga di dalam kitab ini, bahwa di antara orang yang pertama kali dijerumuskan ke dalam api neraka adalah al-alim. Sebab karena apa? Sebab karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebab karena dia tidak ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Menyebarkan ilmunya tapi untuk kepentingan-kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa taala ya, bertanya langsung kepada mereka, "Madza amilta fi?" Apa yang kamu lakukan terhadap ilmu yang telah kami titipkan kepadamu? Ya, saya mengajarkannya, saya menyebarkannya, kadzab, kamu bohong, dusta, kata Allah. Sesungguhnya kamu melakukan ini dan itu, menyebarkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya, liyuqala alim, agar kamu dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu, tuan guru, ya, dan seterusnya. Ketika seseorang mengambil suatu ilmu, belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu untuk mendapatkan kepentingan dunia, maka itu akan menjadi malapetaka untuk dia. Sebagaimana perkataan Hammad bin Salamah sudah kita bahas sebelumnya, yang disebutkan juga oleh Badruddin Ibnu Jamaah di kitab ini. Beliau mengatakan, "Man talabal haditha li ghairillah mukira bih." Barang siapa yang menuntut hadis, mencari hadis bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk selain Allah. Untuk selain Allah ini bukan hanya makhluk Allah, tapi untuk selain Allah juga termasuk untuk kepentingan-kepentingan dunia. Barang siapa yang mempelajari hadis, mencari hadis hanya untuk kepentingan selain akhirat, selain Allah, mukira bihi, maka hal tersebut akan dijadikan malapetaka untuk dia. Ya. Akan cepat rusaknya tangga tadi. Ketika dia menjadikan ilmu tersebut sebagai tangga untuk mencapai kepentingan dunia yang sedikit dan hina itu. Syekh Al-Utsaimin pernah menceritakan cerita yang diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir. Ya, di kalangan penuntut ilmu, nama beliau ini sangat terkenal. Syekh Ahmad Syakir ini di antara peneliti hadis di abad ini yang tersohor. Ya, selain Syekh Al-Albani, selain Syekh Shu'aib Al-Arnawut, ada Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir Azhari, yakni Tamatan Al-Azhar, juga salah seorang ulama dari Mesir. Beliau menceritakan, "Anna rajulan khataba fil Azhar." Suatu ketika pernah seseorang dia khutbah di Al-Azhar. Maksudnya di Masjid Al-Azhar, bukan di universitas ya. Jadi Al-Azhar itu ada universitas, ada jami', dan dua-duanya mencetak para ulama dan para cendekiawan. Ketika orang ini ceramah, afan, khutbah di Masjid Al-Azhar, ketika itu dihadiri oleh Khuwaidi Abbas, yakni Huwaidi ini istilah untuk penguasa Mesir terdahulu. Ya. Kemudian di dalam khutbahnya beliau mengatakan, "Falamma ja'ahul a'ma ma 'abasa wa la tawalla." Beliau mengatakan ini bertepatan dengan datang atau kembalinya Toha Hussein dari Paris, salah seorang penguasa. Beliau mengatakan, "Falamma ja'ahul a'ma ma 'abasa wa la tawalla." Ketika ada seseorang yang buta mendatangi dia, dia tidak berpaling dan tidak memalingkan mukanya. Siapa yang disindir di sini? Atau siapa yang tersindir secara tidak langsung di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditegur oleh Allah dan dicatat dalam Al-Qur'an teguran tersebut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul berpaling mukanya, dipalingkan ketika datang sahabat yang buta. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dia ceritakan dia puji penguasa tersebut dengan keadaan yang sebaliknya. Falamma ja'ahul a'ma ma 'abasa wa la tawalla. Ketika dia didatangi oleh orang buta, dia tidak pernah bermuka masam, dia tidak pernah memalingkan wajahnya untuk orang buta tersebut. Ya. Dia lakukan ini untuk apa? Kepentingan dunia tadi. Agar diangkat derajatnya, martabatnya oleh si penguasa, agar dipuji dan disenangi oleh yang dipuji di dalam khutbahnya tersebut. Ya. Lalu dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Syakir, "Falamma sarafu min salatihim qama waliduhu al-allamah Muhammad Syakir." Ketika orang-orang sudah selesai salat dan beranjak dari masjid tersebut, bangkitlah bapaknya. Bapaknya Syekh Ahmad Syakir ini namanya Muhammad Syakir. Apa kata beliau? Ini salah seorang ulama Mesir juga, ya. Kata beliau, "Ayyuhan nas, inna khatibakum kafar, fa'aidu salatakum." Wahai manusia sekalian, sesungguhnya khatib kalian tadi telah kufur. Ulangi salat kalian. Ulangi salat kalian. Kemudian beliau pun salat, lalu diikuti oleh beberapa orang dari yang hadir ketika itu untuk ikut salat bersama. Beliau mengulangi salatnya. Kemudian Ahmad Syakir rahimahullahu taala mengatakan, "Falaqad ra'aitu dzalika ar-rajul wa kana khatiban lil Azhar min ba'du fi akhir umri." Kata beliau, "Saya melihat langsung dengan dua mata saya khatib yang tadi berkhutbah seperti itu, yang setelah khutbah itu dia pun tetap masih menjadi khatib di Al-Azhar di akhir umurnya. Yatakaffafu an-nasa 'inda babil jami'il azhar." Dia mengemis-ngemis, meminta-minta di pintu Masjid Al-Azhar itu di akhir umurnya. "Wa yatalaqqa ahliyatahum liyahfadhaha lahum bi junayhatin qalilah." Dia ambil sendal-sendal orang yang memasuki masjid tersebut untuk dijaga, ya, terus meminta upah dari perbuatan itu dengan junaih yang sedikit. Junaih ini mata uang Mesir. Dengan ibaratnya di sini dengan rupiah yang tidak besar. Ya. Ketika ilmu yang mulia ini kita jadikan sebagai tangga untuk mendapatkan sesuatu yang hina, maka Allah hinakan orang tersebut. Ya, maka hati-hati. Kalaupun seandainya itu tidak disegerakan di dunia, maka kita yakin, seyakin-yakinnya kita akan ditanya dan itu akan dipertanggungjawabkan dan itu akan merugikan kita nanti di akhirat. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali, ya, khususnya kepada saya pribadi, ya, atau teman-teman yang berada di sini yang dianggap alim di tempatnya, di masyarakatnya, atau oleh anak-anak dan murid-muridnya, maka jangan sekali-kali dijadikan ilmu ini tangga untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia tersebut. Kemudian Badruddin Ibnu Jamah melanjutkan, beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i berkata, وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. Perhatikan, Imam Syafi'i Nasirul Sunnah, gelar beliau Nasirul Sunnah, yang menjaga sunnah ini, alim besar yang tidak diperselisihkan lagi kealiman beliau. Beliau mengatakan, وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم. Aku berharap orang-orang belajar ilmu ini dengan catatan alla yunsaba ilayya harfun minhu, dengan catatan agar tidak ada satu huruf pun yang disandarkan padaku. Ya. Ini mengambil faedah, ini mengambil faedah, ini mengambil faedah. Semua yang hadir mengambil faedah dari saya. Tapi saya tidak mau satu huruf pun dari ilmu ini disampaikan, dinisbatkan dan disandarkan kepada saya. Ya. Beliau mengatakan ini untuk menjaga keikhlasan beliau dalam mengajar. Untuk menjaga hati beliau agar tetap ikhlas, agar tidak ada harapan-harapan di balik mengajar tersebut, agar namanya menjadi baik. Kemudian selanjutnya mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian selanjutnya mendapatkan kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Beliau sangat berharap seperti itu. Ya. Tentunya kalau seandainya ya itu terjadi, maka mungkin kita juga sulit untuk mengetahui mana ilmunya Syafi'i. Ya, tapi itu terjadi. Ya. Tentu murid-muridnya menisbatkan ini saya dapatkan dari Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i kadza wa kadza. Ya, sehingga manfaatnya juga sampai kepada kita. Tapi beliau berharap kalaulah seandainya bisa tidak ada yang dinisbatkan kepadaku dari apa yang kuajarkan, maka itu yang aku inginkan. Ya, rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya Ibnu Jamaah mengatakan wa kadza yunazzihuhu 'anil tama' fi rifqi fi rifqin min talabatihi bi malin aw khidmatin aw ghayrihima bi sabab ishtighalihim alayhi wa taraddudihim ilayhi. Kemudian selanjutnya kata beliau, hendaknya seorang alim memuliakan ilmunya dari ketamakan, yaitu dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik dari murid-muridnya. Berkenaan dengan apa? Mal. Berkenaan dengan harta, Ustaz mau apa Ustaz? Ya. Buku apa? Mau makan apa? Ya. Hendaknya dijauhi ketamakan dan keinginan untuk diperlakukan seperti itu, untuk dilayani seperti itu. Au khidmatin atau pelayanan, au ghairihima atau yang lain-lainnya, bisa dari syughalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi, karena keterkaitan mereka dengannya, karena para murid-muridnya yang belajar sama dia, ya, bisa bahasa Arabnya karena dia, bisa paham hadisnya karena dia, kemudian dimanfaatkan, ya, untuk mendapatkan pelayanan yang enak, ya, harta yang banyak, ya, dan yang lain-lainnya. Ini sehendaknya dihindari. Kita dengarkan azan sejenak, kemudian kita lanjutkan insyaAllah. تفضل المؤذن. Oh. Kita lanjutkan. Sebelum adzan tadi kita berhenti pada perkataan penulis rahimahullah ta'ala, dan hendaknya juga seorang alim mensucikan dirinya dari keinginan dan ketamakan untuk mendapatkan pelayanan, perlakuan yang baik dari murid-muridnya, baik itu berupa harta, pelayanan, ataupun yang selain itu, dikarenakan mereka itu ya menyibukkan diri dengan dia. Maksudnya adalah bahwa dia adalah murid si fulan ini, murid si guru ini. Kemudian sang guru ini memanfaatkan itu untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Ini hendaknya dijauhi. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, kana mansurun la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilayhi fi hajatin. Dan adalah mansur, ya, dan adalah mansur. Mansur yang dimaksud di sini adalah mansur al-mu'tamir, mansur bin al-mu'tamir. Beliau adalah salah seorang tabi'i, wafat pada tahun 132 Hijriah atau 133 Hijriah. Dan Mansur ini adalah seseorang yang thiqah. Dalam ilmu hadis, kalau dia adalah orang yang thiqah, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kalau dia meriwayatkan hadis dan dia thiqah, hadisnya hadis yang sahih. Thiqah ini orangnya bertakwa, ya, orangnya orang saleh, menjaga kepribadiannya dari hal-hal yang mungkin mencemarkan kepribadiannya, orang thiqah. Ya, hafalannya kuat, ingatannya kuat, ini orang thiqah. Mansur bin al-Mu'tamir, salah seorang tabi'in, salah seorang yang hidup di salah satu generasi emas. Rahimahullah ta'ala dikatakan, la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaih. Tidak pernah dia meminta bantuan, meminta pertolongan kepada seorang pun yang berulang-ulang datang kepadanya dalam rangka menuntut ilmu. Ya, ini salah seorang dari muridnya, ya. Tak seorang pun dari muridnya yang dia mintai bantuan ataupun pertolongan untuk memenuhi hajatnya, untuk membantu dia untuk suatu hajat. Tidak pernah. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhati-hati, dalam rangka menjaga ilmu yang dia ajarkan kepada mereka. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, nama beliau sudah sering kita sebutkan, salah seorang ulama hadis juga, ya, yang fiqah. Bahkan beliau di antara ulama hadis yang menghukumi ini si fulan ini fiqah, ini dhaif. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Kuntu qad utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu sirran sulittu." Aku telah diberi pemahaman tentang Al-Qur'an. Ya, dan Sufyan bin Uyainah memiliki tafsir yang dalamnya perkataan beliau indah-indah sekali tentang tafsiran Al-Qur'an. Aku telah diberi pemahaman tentang Al-Quran, kata beliau. Falamma qabiltu sirran. Namun ketika aku menerima duit, menerima amplop, misalnya kalau di zaman sekarang ini, maksudnya adalah dari Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Jadi pernah Sufyan bin Uyainah, entah karena apa, dia diberi hadiah, ya, diberi hadiah duit. Nah, ini yang beliau ceritakan, ketika saya menerima itu, sulit tuh pemahaman tersebut diambil dariku, ya, pemahaman tentang Al-Quran tadi diambil dariku. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan ini bukan dalam rangka menceritakan hakikat bahwa mengambil hadiah tadi itu merupakan sesuatu yang tercela yang mungkin dapat, ya, mencabut ilmu seorang ustaz yang mengambilnya. Bukan, bukan dalam rangka itu beliau menceritakan ini, tapi semata-mata dalam rangka ingin mencela dirinya sendiri, ya, bahwa boleh jadi dengan mengambil itu dia telah menukarkan ilmu dengan sesuatu yang rendah, membuat dia memiliki keinginan untuk mengajarkan ilmunya demi mendapatkan itu lagi, dikhawatirkan. Karena itulah pemahaman beliau tentang Al-Quran diambil, ya, beliau dalam rangka mencela dirinya. Kenapa? Karena memang, ya, mengambil upah dari ilmu yang mungkin disampaikan, para ulama itu tetap membolehkannya. Ya, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dulunya tetap mengambil duit-duit, upah-upah dari para sultan, para penguasa, meskipun para penguasa itu ada yang zalim, ada yang tidak adil. Ya, hanya saja tidak boleh bergantung kepadanya. Tidak boleh hati seorang alim terpaut karenanya. Tidak boleh mengambilnya dengan keserakahan dan ketamakan. Ya, ini yang tercela. Ya, kalau seandainya hati telah dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia dan kepentingan-kepentingan dunia tadi, maka sulit untuk memahami Al-Quran. Ini diantara makna perkataan Sufyan bin Uyainah tadi. Kalau seandainya hati anak-anak ustaz sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap harta, ya, berharap nih, tiap hari berharap Pak Camat datang, ya, misalnya gitu, ya, udah terpaut sekali dengan amplop yang isinya sedikit itu, misalnya, ya, sulit menghafal, sulit memahami Al-Quran, sulit mempelajari Al-Quran. Itu dia makna dari perkataan Sufyan bin Uyainah tadi. Kenapa? Karena Al-Quran tidak layak kecuali untuk sesuatu yang tahir. Ya, karena Al-Quran ini dia layaknya ditempatkan di dalam tempat yang suci dan bersih, dan dunia itu adalah najis. Dunia itu adalah sesuatu yang kotor. Kalau seandainya hati sudah ternajisi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kepentingan-kepentingan dunia tadi, maka akan lemah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Itu makna dari perkataan Ibnu Uyainah. Ketika saya diberi pemahaman tentang Al-Quran, lalu setelah itu saya menerima itu tadi, pemahaman tersebut pun mulai melemah, diambil dariku, kata beliau tadi. Maka, ya, ikhlaskan, ya, hati dalam menghafal, mempelajari Al-Quran ini. Jauhkan keinginan-keinginan, ya, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia dari situ. Kita ikut MTQ 7, dimaksudkan misalnya agar termotivasi untuk murojaah, agar termotivasi untuk tetap istiqamah memungkinkan hafalan, bukan semata untuk hadiah yang dijanjikan bagi para pemenangnya. Misalnya kita tasmi' 5 juz sekali duduk, ini dalam rangka semata-mata hanya ingin menjaga firman Allah di dalam hati ini, bukan karena janji-janji rihlah ke Bang Kinang, ke rupanya misalnya. Nah, lupakan itu supaya dimudahkan oleh Allah dan semakin dimudahkan untuk memahami dan menghafal Al-Quran. Sufyan Al-Thawri, jadi Sufyan ulama hadis ini ada dua, yang pertama Sufyan bin Uyainah, yang kedua Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sebuah perkataan yang senada dengan perkataan Sufyan bin Uyainah tadi. Beliau mengatakan, Aballahu an yajtami'a fahmul Qur'ani wa hutamud dunya fi qalbi 'abdin mu'minin abadan. Allah Subhanahu wa taala enggan berkumpul di dalam hati seorang hamba yang mukmin pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan ketamakannya terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Itu mustahil. Tidak akan terkumpul bagaikan minyak dan air. Ya, tidak akan tercampur. Ya, kalau tidak pemahaman terhadap Al-Qur'annya yang menetap di situ, maka keinginan-keinginan terhadap dunianya yang menetap di situ dan pemahaman tentang Al-Qur'annya semakin melemah sampai dicabut secara keseluruhan. Wallahi a'udzubillah. Ya. Jadi kalau seandainya mendapati kok kesini-kesini mulai sulit menghafalnya, periksa. Periksa hati kita masing-masing, boleh jadi ada najis-najis dan kotoran-kotoran yang akhir-akhir ini memasuki hati-hati kita, segera keluarkan dan segera bersihkan. Karena biasanya yang membuat ya hafalan kita, ingatan kita semakin melemah itu adalah kenajisan dunia, najasatud dunia. Ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya yang berjudul Fadailus Sahabah. Imam Ahmad memiliki banyak buku, ya, di antara bukunya tersebut adalah Fadailus Sahabah. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut sebuah perkataan dengan riwayat yang sebenarnya ada keterputusan di dalam sanadnya. Namun ini bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam meriwayatkan perkataan para ulama agak bermudah-mudahan. Ya, meskipun terputus tapi ini perkataan para ulama selagi maknanya bermanfaat untuk ditadabburi. Beliau meriwayatkan perkataan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Sayyiduna Uthman bin Affan, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih dan suci, niscaya tidak akan pernah kenyang dan puas dengan kalam Tuhan kita. Enggak akan pernah kenyang dan puas dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Tidak akan pernah melemah itu. Dia akan semakin kuat. Kenapa? Semakin terasa lapar. Terasa lapar dan semakin menerima dengan baik. Artinya kalau seandainya hati kita, kepala kita kurang menerima akhir-akhir ini, mungkin akhir-akhir ini hati kita sedang ternajisi dengan beberapa najis. Ya. Ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima. Ya, adab yang kelima yang hendaknya diperhatikan seorang alim, kata penulis rahimahullahu taala, an yatanazzaha an dami'il makasibi wa radiliha tab'an wa an makruhiha 'adatan wa syar'an kal hijamati wad dibaghati was sarfi was siyaghah. Beliau mengatakan hendaknya seorang alim menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina secara tabiat. Ya, bukan hanya secara hukum syariat tapi juga secara tabiat kebiasaan. Ya, di tabiat kita ini misalnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang rendah dan hina, maka seorang alim, seorang ustaz, seorang guru sebisa mungkin menghindari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an makruh minna 'adatan wa syar'an, dan juga pekerjaan yang makruh dilakukan dalam adat kebiasaan dan syariat. Seperti apa? Disebutkan beberapanya di sini, kal hijamah, seperti membekam, ya. Wad dibaghah, menyamak kulit hewan kurban misalnya. Wasarfi, jual beli mata uang. Wasiyaghati, mengolah barang tambang. Apa benar seperti itu? Ini masalah apa tadi? Pekerjaan yang dianggap rendah dan hina secara tabiat, dan tabiat itu berbeda-beda di setiap tempat. Ya, wallahu alam kenapa beliau menyebutkan ini boleh jadi di zaman itu dan di bangsa mereka. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan tadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah. Kalau seandainya dilakukan dulu misalnya oleh seorang ustaz, seorang alim, seorang tuan guru, seakan-akan muridnya tidak mau lagi itu. Ih, ustaznya kok membekam orang gitu. Datang ke rumah membekam gitu, membersihkan darah orang-orang jahil, murid-muridnya misalnya. Ya, mungkin di saat itu. Tapi inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Jamaah adalah hendaknya seorang alim menjaga pekerjaan-pekerjaannya agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang makruh, apalagi yang haram atau yang dipandang hina dan rendah secara tabiat. Ya, secara tabiat. Jadi di dalam syariat kita, ya, di dalam syariat kita tidak hanya memperhatikan hukum syariat, namun juga syariat menganjurkan kita untuk memperhatikan hukum tabiat. Ya, bukan hanya memperhatikan hukum syariat, tapi juga memperhatikan hukum tabiat dan adat setempat, selagi tidak menyelisihi syariat. Ya, contoh nanti kita sebutkan contohnya, insya Allah. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena sebagian orang menyangka bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memperhatikan sisi syariat saja. Ini salah. Karena sesungguhnya syariat juga menjadikan tabiat itu sebagai hukum dan standar. Masalah najis misalnya, perkara-perkara yang najis, an-najasat, itu tidak hanya perkara-perkara yang dianggap najis di dalam syariat, tapi juga ketika secara tabiat itu dianggap sesuatu yang najis, sesuatu yang menjijikkan, maka syariat menjaga tabiat tersebut. Ya, meskipun pada asalnya itu adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Dalam syariatnya sesuatu yang suci, sehingga ketika kita kena perkara tersoal, kena apa zat itu, ya, maka dalam hukum syariat tidak harus misalnya melakukan perbuatan khusus untuk mensucikannya, ya, yang kalau tidak dilakukan kemudian sholat kita tidak sah misalnya, tidak, pada hasilnya dia suci, namun secara tabiat manusia menganggapnya sesuatu yang menjijikkan, maka tidak dilakukan. Contohnya misalnya ludah atau dahak. Ludah atau dahak ini sesuatu yang yang secara zatnya tidak dianggap najis atau tidak dianggap sesuatu yang menjijikkan di dalam syariat. Tetapi zat itu, ya, dahak atau ludah ini, itu adalah sesuatu yang menjijikkan secara tabiat manusia, sehingga tidak boleh kita menyelisihi tabiat dalam hal ini. Ya, antum meludah di masjid, ya, meludah di masjid, kemudian ada enggak orang yang biasa-biasa saja ketika melihat orang meludah di masjid? Bukankah ludah itu bukan sesuatu yang najis, ya? Tapi setiap orang begitu melihat orang ada meludah di masjid, pasti bagi dia itu menjijikkan dan mungkin dia akan mengusir orang tersebut. Ya, Kita dulu pernah di masjid dekat rumah kita itu, ada orang yang tidak tahu, mungkin mengikuti kelompok tertentu, satu orang saja. Setiap sholat, ya, cuma bukan pakai lidah biasa, tapi pakai dahak, ya, kiri dan kanan ketika salam. Tidak tahu apa maksud dan akidah dia dalam hal tersebut, namun seperti itu. Orang-orang awam ketika itu ya merasa jijik. Siapa yang tidak jijik dengan ludah dan dahak, apalagi dibuang di tempat yang suci, di tempat yang diberkahi, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira kalau seandainya dia mengatakan kan tidak najis, kita terima atau tidak? Kita tidak akan terima. Kenapa? Karena dia menyelisihi tabiat. Ya, karena dia menyelisihi tabiat. Jadi agama kita, ya, dan kita beribadah kepada Allah bukan hanya dengan memperhatikan sisi syariat, tapi juga memperhatikan sisi tabiat selagi tidak menyelisihi syariat. Dan memperhatikan sisi tabiat itu menunjukkan akan kesempurnaan dan kesehatan akal seseorang. Ya, yang seperti tadi misalnya, kalau ada orang yang tidak merasa jijik, ini akalnya tidak sehat. Ya, akalnya tidak sehat. Maka seharusnya seorang alim memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa kadzalik yatajannabu mawadhi'at tuham wa in ba'udat, begitu juga ya. Hendaknya seorang alim dia menjauhi tempat-tempat yang mungkin akan menjadikan dia itu sasaran tuduhan, sasaran omongan orang, meskipun dia jauh dari yang disangkakan oleh orang-orang tersebut. Ya, dia jauh dari yang disangkakan orang-orang tersebut. Misalnya, ya, ada orang yang nelpon Ustaz, ya, ana mau beli kitab antum, boleh ana hantar? Di mana? Bisa jumpa di apa Ustaz? Di depan bar fulan gitu. Jumpa di depan bar, ya, transaksinya pas pula di depan pintu bar. Orang sudah pergi, tinggal sendiri, ya, sedang ketik SMS lewat muridnya. Kira-kira ada tidak sangkaan-sangkaan yang mungkin ditujukan kepada dia? Boleh jadi ada. Ini Ustaz apa habis keluar dari bar ya? Ya, ini Ustaz apa habis minum khamar ya? Ini Ustaz apa habis berdansa dengan wanita di dalam itu ya? Ya, akan menjadi sasaran-sasaran tuduhan dan sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Maka seandainya seorang alim menjauhi hal-hal tersebut, bahkan tempat-tempat ngopi yang mungkin masyarakat sudah tahu di tempat ngopi tidak baik, di sini orang main domino keplak, di situ orang main ular tangga, di situ misalnya orang main apa lagi, main monopoli, di situ orang main ini dan itu, ada yang minum tua lagi di situ misalnya, lalu kita ngopi di situ, lah ana cuma ngopi kok, nah tempatnya tidak tepat. Ya, kalau zaman dulu ada seorang muhaddis yang dia memiliki hadis, meriwayatkan hadis-hadisnya ke orang-orang, sekali nampak dia duduk di kedai kopi langsung dihukumnya oleh para ulama hadis, la yu'khadh minhu, ini hadis enggak boleh diterima lagi dari dia. Kenapa? Tidak menjaga muru'ah. Kalau tidak menjaga muru'ah, seseorang tidak dianggap lagi fiqah. Nah, tidak boleh lagi diambil hadis atau tidak disahihkan lagi hadisnya, padahal hadis dia itu sebelumnya hadis yang sahih. Kenapa? Dalam rangka menjaga ilmu, dalam rangka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya ya, duduk-duduk di tempat karaoke misalnya, atau di depannya saja ya, di parkiran tempat karaoke misalnya ya. Ini juga tempat yang tidak baik, yang mungkin akan kita karena sebab duduk di situ menjadi sasaran-sasaran tuduhan. Kemudian beliau mengatakan ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا. Beliau mengatakan dan hendaknya juga seorang alim menjauhi tidak melakukan perkara-perkara yang membuat muru'ah dia rendah, muru'ah dia hancur, marwahnya tercemarkan. Ya, di antaranya memang yang seperti tadi. Ya, dan di antara juga, ya, seperti yang biasa dicontohkan dalam pembelajaran ilmu hadis. Ya, syarat hadis yang sahih itu adalah pembawa hadis atau periwayat hadisnya adalah orang yang adil. Di antara kriteria orang adil yang dimaksud itu adalah salimul muru'ah, bahwa marwahnya itu terjaga. Ya, marwahnya itu terjaga. Bukan melakukan sesuatu yang haram, bahkan melakukan sesuatu yang menyelisihi tabiat itu pun dia hindari. Contoh, sering dicontohkan oleh guru kami, ada seorang syekh yang antum akui ilmunya, yang antum hormati karena keilmuannya, yang orangnya alim sekali, pakai jubah, pakai jenggot, ya, kemudian berhenti di jalan mawar misalnya, ya, beli kebab, nah, yang sebelah kiri itu, ya, misalnya beli kebab, kemudian tidak sabar, ya, mau nyebrang ke Indomaret, ya, misalnya, atau Alfamart misalnya, atau di seberangnya lah, dia tinggalkan motornya, ya, karena sudah kelaparan dia keluarkan kebabnya, nah, sambil nyebrang itu. Ini mencemarkan muru'ah atau tidak? Seharusnya mencemarkan muru'ah, ya. Kalau yang melakukan orang biasa mungkin dianggap biasa juga, tapi yang melakukan ustaz, orang akan heran, itu ustaz kok gitu, nah, mencemarkan muru'ah. Dan ini juga harus dihindari oleh seorang alim, yang kalau seandainya secara tabiat ini adalah sesuatu yang mencemarkan muru'ah, maka dihindari. Apakah makan sambil berjalan, berdiri tadi, makannya kebab lagi, ya, bukan makanan yang haram, apakah itu perbuatan yang haram? Kala, tidak, ya. Kalau seandainya maksimal, ya, maksimal kita katakan makruh, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan makan minum sambil berdiri itu haram, tapi sebagian kecil. Namun pendapat mayoritas mengatakan makruh, dan kemakruhan ini pun bisa hilang menjadi mubah kalau seandainya ada hajat. Tetapi sesuatu yang disepakati bahwa ketika dia melakukan itu, maka dia telah mencemarkan marwahnya di tengah masyarakat, di hadapan orang-orang, ya. Apa itu marwah atau muru'ah, ya? Definisi yang paling bagus tentang muru'ah adalah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam sebahagian fatwa beliau mengatakan al-muru'atu isti'malu ma yujammiluhu wa yazinu wa tajannabu ma yudannisuhu wa yashinu. Muru'ah, yang disebut muru'ah itu adalah mengerjakan segenap akhlak yang baik dan menjauhi segenap akhlak yang buruk. Dengan cara apa? Kata Ibnu Taimiyah tadi, menerapkan semua hal yang menghiasi dan memperindah kepribadiannya. Dia terapkan yang dapat memperindah kepribadiannya, dapat menghiasi kepribadiannya, dia lakukan, dan dengan cara menghindari, meninggalkan segala yang akan mengotori dan menodai kepribadiannya tersebut, dia tinggalkan. Ya, dia tidak jatuh ke dalam perkara yang haram karena sebab itu, tapi kepribadiannya jadi ternodai dan jadi rendah di hadapan masyarakat. Maka menjaga hal tersebut adalah menjaga marwah atau muru'ah. Nah, muru'ah ini seperti yang kita katakan tadi itu berbeda-beda dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman, atau perbedaan perbuatan itu sendiri. Boleh jadi, ya, boleh jadi di suatu tempat, dan ini memang iya, ya, antum berpakaian dengan pakaian ustaz sekarang, pakai apa ustaz ini? Pakai sarung, ya. Di suatu tempat di belahan dunia sana, kalau antum pakai sarung, ya, antum diketawain dan ustaz sudah mengalami itu dan sangat memalukan. Ya. Ustaz belanja ke pasar pakai sarung. Ya. Di Mesir. Dan di Mesir kalau pakai sarung itu adalah pakaian yang digunakan untuk malam-malam. Ya, untuk malam-malam sebelum sang suami mendatangi istrinya. Itu saja. Dan ustaz gunakan itu berjalan lumayan jauh ke pasar. Nama ustaz baru datang itu baru sehari dua hari di situ. Ya, namanya ustaz anak pesantren ya, yang ada cuma sarung, ustaz belum punya jubah ketika itu. Ya. Kita enggak ada pakai jubah dulu, pakai sarung saja. Kayak koko. Ya, berjalan di tepi jalan raya menuju pasar. Samping itu kafe-kafe, restoran-restoran, melirik ini ketawa-ketawa. Apa yang diketawakan? Pulang ke rumah tanya sama senior, ya, memakai sarung di sini set menyelisih tabiat. Kenapa? Karena digunakan untuk ini, ya. Masya Allah. Habis itu nggak ada pakai sarung lagi kecuali di rumah, ya. Boleh jadi seperti itu. Di Mesir kalau antum melihat para imam, ya, makmumnya pakai jubah, pakai peci, imam pakai training, nggak pakai peci. Banyak seperti itu, ya. Dia dikedepankan karena apa? Karena hafalan dan pemahamannya terhadap agama ini. Tapi kebetulan dia pakai training. Di sini, ya, bahkan sudah menjadi ustaz. Ustaz pernah mengalaminya juga. Ya, tapi ustaznya itu belum sebelum ke Mesir, gitu ya. Sudah jadi ustaz. Ya, nggak ada imam, ustaz dimajukan. Tetapi, ya, peci dia diletakkan di kepala ustaz. Ini pakai peci dulu, ya. Pakai peci dulu. Kenapa? Karena tabiat kita di sini, kalau ada imam yang pakai training, itu imam ya, mungkin di mahat kita lah yang diterima mungkin. Di masyarakat pokoknya imam harus pakai sarung, pakai sirwal yang rapi, pakai koko, pakai peci. Enggak pakai peci saja, ya. Ini ustaz hafalnya 30 juz tapi tidak pakai peci. Mending yang pakai peci maju meskipun annas al-falaq. Betul atau tidak? Itu banyak di tempat kita ini, ya. Dan boleh jadi itu hal yang terjadi dulu, sekarang sudah mulai berubah dengan melihat banyak yang pakai samase, pakai ini, pakai itu, gitu kan, pakai jubah. Sekarang jubah menjadi hal yang biasa, jilbab yang besar menjadi hal yang biasa. Jadi tabiat tadi atau muru'ah tadi dia berbeda-beda dengan perbedaan zaman, dengan perbedaan tempat. Begitu juga terkait perkara-perkara itu sendiri. Boleh jadi perkara ini di tabiatnya orang Indonesia sesuatu yang mencemari muru'ah, tapi di sana tidak. Ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian penulis rahimahullahu taala melanjutkan, ya. Au ma yustankaru zahiran wa in kana jaizan batinan, atau sesuatu yang secara zahir kalau dilakukan tampak seorang alim melakukan itu secara zahir, maka dia akan diingkari meskipun secara batin itu adalah perbuatan yang boleh. Ya, meskipun itu adalah perbuatan yang boleh, tapi kalau seandainya dilakukan di tengah masyarakat, dia agak akan dijauhi, dicela karena hal tersebut. Maka sebisa mungkin juga dijauhi, ya, sebisa mungkin dijauhi. Bukan karena keyakinan kita itu adalah perkara yang diharamkan atau makruh dalam syariat, tapi karena manusia menganggap itu adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga membuat dia lari dari kita dan tidak suka dari kita. Sedangkan kita ingin dekat sama mereka untuk satu maslahat misalnya, ya, untuk mengajarkan mereka misalnya, ya, maka lebih berhak lagi untuk kita betul-betul meninggalkan hal tersebut. فَإِنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْتُهْمَةِ, dan alasan kenapa kita meninggalkan perkara tersebut, kata beliau, adalah dengan melakukan hal tersebut yang menyelisihi muru'ah, mencemarkan muru'ah, menyelisihi tabiat, ya, melakukan perkara yang kalau kita lakukan akan diingkari oleh para masyarakat meskipun sebenarnya itu adalah perkara yang boleh di dalam syariat. Karena dengan melakukan itu menjerumuskan diri kita atau menjadikan diri kita sebagai sasaran tuduhan. Wa irdahu lil waqi'ah, akan menjadikan diri kita sebagai incaran celaan. Wa yuqi'u an-nasa fil dhununil makruhati wa ta'thimil waqi'ah, dan boleh jadi dengan melakukan hal tersebut kita menjerumuskan manusia ke dalam praduga-praduga yang tidak diperbolehkan, membuat mereka berdosa karena mencela kita. Mencela kita terhadap perkara sebenarnya tidak tercela. Ya, maka sebisa mungkin perkara ini dihindari. Sebagaimana ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Tadi kita ceritakan tentang daha ya. Diceritakan di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuang dahanya, maka beliau akan membuangnya di pakaian beliau. Ya. Membuangnya di pakaian beliau, yakni ya. Misalnya gitu ya. Yang penting bukan di tempat sembarangan, di masjid, di tanah, di jalanan, ya, apalagi enggak lihat-lihat orang. Gitu ya. Enggak lihat-lihat orang, tertempel ke muka orang, ini tambah lagi ini celaannya, ya. Atau di dalam beliau akan buang di dalam tanah kemudian beliau timbun. Dalam rangka apa beliau melakukan ini? Agar tidak menyelisihi tabiat, yang mana tabiat setempat bahwa orang itu akan jijik terhadap hal tersebut. Nah, ada cerita lagi yang mungkin ini cerita tentang sebagian kecil dari keadaan Mesir ya. Di sana hampir setiap kantong dari orang Mesir pasti ada tisu. Ya. Hampir setiap kantong orang pasti ada tisu. Kenapa? Mereka kalau membuang ludah tidak sembarangan. Enggak ke jalanan. Ya, ambil tisu, ya, kemudian ingusnya, dahaknya ditaruh di tisu, lalu dikantongin lagi, atau mungkin apa namanya lap tangan, ya, serbet yang kain ya, bukan tisu, sehingga penjual tisu itu di jalanan banyak sekali, ya, dan orang pun mengemis di sana jarang sekali yang langsung minta duit. Ya, kalau dulu enggak ada juga manusia-manusia apa tuh aluminium gitu ya. Nah, adanya agak lebih halus sedikit, seakan-akan mereka menjual sesuatu. Beli tisunya gitu. Ya, bombonnya ya, seperti itu. Nah, tetapi sesuatu yang orang Indonesia selalu mengerjitkan dahinya, merasa jijik adalah ya, meskipun mereka tidak membuang dahak di jalan, tidak meludah di jalan, tetapi mereka meludah di mana-mana. Meskipun tadi di tisu, tapi di mana-mana, di masjid, gitu. Ya, orang banyak sedang belajar, ya, antum terbayang ya, buang mus lagi flu ni kan, ya, menumpuk di sini dikeluarkan. Orang sedang menyimak tazkiratus sami misalnya, ada orang yang seperti itu. Kira-kira diperhatikan tak? Diperhatikan, karena orang akan merasa jijik. Nah, itu pula kelemahannya. Ya, mungkin di sana menjadi biasa, tapi di kita tidak biasa. Kalau ada mungkin suruh keluar dari majlis. Gitu. Baik. Kemudian penulis mengatakan di paragraf terakhir dari bab yang kelima ini, fa ini tafaqa wuqu'u syai'in min dzalika minhu li hajatin aw nahwiha. Nah, kalau seandainya kebetulan seorang alim harus melakukan itu karena ada kepentingan, ada hajat, butuh melakukan itu, bagaimana? Ya, maka sehendaknya dia mengabari orang yang ketika itu melihat dia, yang mungkin nanti dia yang membuat tuduhan-tuduhan, menyebarkan perkataan-perkataan yang tidak baik tentang kita itu. Ya, seperti tadi misalnya ada yang mengajak janjian misalnya di depan bar. Ya, ternyata enggak tahu karena suatu kebutuhan, karena suatu hajat, enggak ada tempat lain yang bisa dipakai untuk menanti si pembeli kecuali tempat itu misalnya. Ya, misalnya akhirnya dia menanti juga di situ di depan bar. Ya, lewat jamaah, lewat muridnya, ketika dia melihat ustadznya, gurunya, orang alim pas di depan tempat seperti itu, ini kenapa Ustaz memiliki sangkaan-sangkaan dan dia akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam meskipun secara zahir dia jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, kalau seandainya ada hajat terpaksa untuk melakukan hal tersebut, kata penulis, akhbara man syahadahu bihukmihi wa bi'udhrihi wa maqsudihi, maka hendaknya dia mengabarkan kepada orang yang melihatnya itu, kepada orang yang menyaksikan itu, tentang hukum apa yang dia lakukan itu, atau tentang uzur, alasan kenapa dia melakukan itu, atau tujuan dia melakukan itu. Langsung segera kabari supaya untuk menepis sangkaan-sangkaan, praduga-praduga dan tuduhan-tuduhan yang mungkin akan timbul setelah itu. Kaila ya'thama bisababih, supaya yang menyaksikan tidak berdosa karena sebab itu. Kenapa? Karena kalau tidak dikabari, praduga tersebut tetap ada padanya dan diceritakan. Enggak usah ambil ilmu sekurang lagi. Ya. Tadi anak lihat dia keluar, ada lain lagi ceritanya, keluar dari bar, padahal sekedar berdiri di depan bar, keluar dari bar, kata dia. Akhirnya berdosa orang tersebut karena sebab itu. Aw yanfura anhu fala yantafi'a biilmi, atau minimal orang tersebut sudah menetapkan bahwa dia tidak akan mau lagi mengambil ilmu ustaz tersebut, sehingga dia pun tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu ustaz tersebut. وَلِيَسْتَفِيدَ ذَلِكَ الْجَاهِلُ بِهِ, dan orang tersebut juga tidak dapat mengambil faedah dari apa yang dilakukan ustaz itu. Kenapa ustaz melakukan itu? Kalau seandainya alasan, uzur, hujahnya disampaikan, mungkin dari situ orang yang tidak tahu itu akan tahu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Ya, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh dua orang sedang ngobrol sama seorang perempuan. Ya, berdua saja. Nabi ngobrol sama perempuan berdua saja, dilihat oleh dua orang. Ya. Ketika dilihat Nabi ini ibaratnya berkhalwat dengan seorang wanita, dua orang yang menyaksikan ini langsung berpaling dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan enggan, bukan tak mau mengganggu Nabi, tapi masa Nabi seperti itu. Akhirnya berpaling dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak ada praduga-praduga yang salah, Nabi langsung menjelaskan perkaranya. Apa kata Nabi kepada dua orang tersebut ketika berpaling? Ala rislikuma, sebentar, innaha Safiyyah, sesungguhnya perempuan ini Safiyyah, ya, dia bukan orang asing bagi saya, bukan perempuan ajnabiyah, bukan orang yang asing, dia Safiyyah, ya, bukan orang lain, dia Safiyyah. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau menjelaskan itu kepada kedua orang ini. Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, sesungguhnya syaitan, kata Nabi, mengalir pada manusia pada aliran darahnya. Fakhiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an, sehingga aku takut dia menyusupkan sesuatu ke dalam hati kalian. Makanya aku jelaskan, sesungguhnya inilah Safiyyah, ya, bukan yang lain-lain, ya. Jadi dari hadis ini juga ditarik kesimpulan bahwa hendaknya seorang alim kalau seandainya terpaksa, ya, menempati tempat-tempat yang harus dia hindari dikarenakan tempat tersebut akan menjadi sasaran tuduhan, incaran, celaan, maka hendaknya dia menjelaskan kepada orang yang menyaksikannya, apalagi dia kenal orang tersebut atau orang tersebut adalah di antara orang yang mengambil faedah dan ilmu dari dia, maka dijelaskan. Tadi saya di situ karena enggak ada tempat lain gitu. Enggak ada tempat lain yang nyaman untuk saya menunggu atau bisa saya menunggu, ya, pokoknya cuma tempat itu gitu, ya, dan saya tidak keluar dari tempat itu, saya hanya berada di depan gitu. Nah, misalnya gitu ya, dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, maka praduga tersebut tetap akan ada di dalam kepala orang yang melihat dan menyaksikannya. Kemudian penulis mengatakan fatahlaka, diriwayatkan juga fatahlaka, Ya, maaf. Diriwayatkan juga fatah laka. Ini sambungan hadis tadi. Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh kalian melalui aliran darah. Saya takut dia menyusupkan sesuatu ke dalam hati kalian melalui aliran darah tadi, karena darah juga masuk ke hati atau jantung ini. Saya takut disisipkan sesuatu, kedengkian, praduga, su'udzon dan seterusnya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, fatah laka, sehingga kalian berdua, kata Nabi, akan celaka dan sengsara gara-gara praduga-praduga atau sesuatu yang telah disusupkan oleh setan ke dalam hati kalian tersebut. Ya, itu dia adab yang kelima. Tentang apa tadi adab yang kelima? Hendaknya seorang alim. Tentang apa, Revan? Hendaknya seorang alim. Masih penuntut ilmu Satna, ya. Tapi simak ini baik-baik untuk bekal kita nanti ketika sudah menjadi guru, menjadi ustaz di tengah masyarakat, menjadi orang yang dianggap alim yang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Hendaknya, adab yang kelima apa tadi? Seorang alim menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina, rendah secara tabiat, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dimakruhkan baik secara tabiat ataupun di dalam syariat. Ya, jelas ini? Baik, lanjut atau lanjut? Lanjut pekan depan atau lanjut sekarang? Sekarang? Hah? Baik. Ya. Ini syubhat atau apa ini? Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan karena adab yang keenam lumayan panjang, ya. Sebelum kita tutup majelis kita, ada yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan muru'ah? Pertanyaan ini boleh dijawab oleh santri dalam ataupun santri luar. Apa itu muru'ah? Sesuai definisi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Santri luar loh, saya beri ke santri luar jalannya, Masya Allah. Ada? Ada yang berani? Sebenarnya tahu semua, ada yang berani? Baik, anak-anak Ustaz yang di dalam? Baik, fadal. Iya. Nah, yang di depan Daniel. Bukan yang di depan Farel. Iya. Hormat? Bukan. Definisi lengkapnya, bukan terjemahannya. Apa itu muru'ah atau marwah? Belum tahu. Baik, fadal Farel. Ingat atau tidak? Tidak ingat. Siapa yang ingat? Fadal Nawawi. Baik, Om Tas. Fadal. Ya, lanjutkan. Om Tas. Yang santri luar kita kasih hadiahnya. Soalnya santri dalamnya sudah dapat semua. Baik. Pertanyaan selanjutnya ditujukan pertama untuk santri dalam dulu. Sebutkan salah satu athar dari ini baru menegakkan kepala semua ya, Masya Allah. Sebutkan salah satu athar yang disebutkan di majelis hari ini. Apa itu asar kemarin? Yang perkataan-perkataan para as-salafus salih, baik para sahabat tabi'in atau tabi' tabi'in. Ada beberapa yang tadi kita sebutkan di sini. Ada yang bisa menyebutkan? Hah? Ini mahasantri ini. Santri ada santri? Afdal Daniel, masya Allah. Ya, makum tu ahsibu. Hah? Dari Sufyan bin Uyainah, silakan lanjutkan. Masya Allah, kenapa antum mencatat perkataan itu? Baik, baik. Ambil hadiah antum ba'da asar besok. Pertanyaan yang ketiga, terakhir. Sebutkan santri dalam juga ya. Ya. Karena sudah takut saya memberikan ke santri luar, hadiahnya cuma satu. Sebutkan adab yang keempat yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim. Yang pertama tadi kita bahas. Baik. Menutup kegagalannya tadi ya. Silakan. Iya, sebagai anak tangga, ya, bukan ular tangga ya. Anak tangga untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Baik. Bolehlah yang dari luar lagi ya, satu terakhir. Ya. Yang dari luar ya. Siapa yang mau ditanya? Pertanyaannya siapa yang mau ditanya? Baik. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya. Sedangkan wara' adalah meninggalkan apa? Baik, coba sebutkan. Ini mungkin bisa dijawab oleh yang pernah hadir sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Terbuka untuk divisi dakwah, divisi kebun, divisi air, silakan. Ya. Baik. Antum lagi gak puas dengan satu ini? Ya, tunggu dulu, yang lain dulu ya. Atau boleh juga menjawab pertanyaan ini, sebutkan perkara apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat itu. Ayo kita beri motivasi bagi para mahasandri luar ini. Ada? Baik, fadal. Ya. Tadi yang anda tangkap, warok meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa bedanya dengan zuhud? Insyaallah. Soalnya belum terlalu paham mana yang warok ini. Coba diulangi lagi dengan lebih jelas definisinya. Warok itu itu muru'ah tadi. Ya, meninggalkan perkara yang haram, baik, itu diantaranya. Ya, betul. Wara' itu meninggalkan perkara yang membahayakan kita nanti di akhirat, ya, yang membahayakan kita nanti di akhirat. Beda tipis sama zuhud. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sekadar dia tidak bermanfaat meskipun tidak berbahaya, maka ketika ditinggalkan itu namanya zuhud. Ya. Dia tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat di akhirat nanti. Kita kerjakan bukan berarti kita tidak wara'. Kalau seandainya yang tidak bermanfaat itu tidak membahayakan. Baik, yang bisa jawab pertanyaan yang terakhir tadi? Ya, anak-anak Ustaz lah. Coba sama-sama. Yang pertama, perkara yang tidak bermanfaat itu perkara apa saja? Yang pertama, al-muharramat, perkara yang haram. Yang kedua, al-makruhat, perkara yang ketiga, fudulul mubahat, mubah yang berlebihan. Yang keempat, al-mushtabihat, perkara yang syubhat. Yang keempat ini itu boleh jadi adalah apa, yang keempat ini berbeda-beda setiap orang. Boleh jadi perkara ini tidak syubhat bagi dia, tidak mushtabihat bagi dia, tapi mushtabihat bagi yang lain. Ya, masalah ini sudah jelas bagi si fulan ini adalah haram atau ini adalah halal, tapi bagi yang lain masih samar-samar. Ya, sedangkan yang 1, 2 dan 3 itu sudah ada ketetapannya. Yang haram, yang makruh, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kajian kita pada hari ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan adab yang keenam yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.